السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولأزواج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافئة خصوصا على ركود الإنشاد وغوث الإباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم والمدنين والمنتسبين ومحبهم والمتعلقين بهم، والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحيام إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويدن علينا ببركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. واعلم أن المتمني المغرور مقتوع الحجة بأيسر مؤونة، فإذا قال إن الله تعالى لا تضره الذنوب ولا تنفعه الطاعة وهو غني عني وعن عملي، فقل له صدقت، ولكن الذنوب تضرك والطاعات تنفعك، وأنت فقير إلى العمل الصالح، ثم قل له اقعد عن الكسب والحركة والسعي للمعاش، فإن الله تعالى قد ضمن لك الرزق وخزائن السماوات والأرض في قبضته، فسوف يقول لا صدقت، ولكن لا بد من السعي والحركة، وقل ما رأينا شيئا يحصل بدون ذلك، فقل له إن الدنيا التي أمرك الله بتركها ونحاك عن الرهبة فيها وضمين لك قدر الكفاية منها لا تحصل إلا بسعي وطلب، والآخرة التي رغبك الله فيها وأمرك بطلبها وأخبرك في كتابه وعلى لسان نبيه بأنك لا تنجو فيها من عذابه وتفوز بثوابه حتى تسعى لها وتستهد في طلبها، نراك مضيئا لها وغير مكترث بها، فما أنت إلا شاك مرتاب أو أحمق مغرور، قد عكست الأمر ووضعت الأشياء في غير مواضيها، فبأي حجة وبأي وجه تلقى الله وتلقى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليك يدعوك من الدنيا إلى الآخرة، فعند ذلك تنقطع حجته ولا يدري ما يقول. واعلم كتاويلا أن المتمني المغرور orang yang tertipu dengan angan-angan, maktu'ul hujjah, terputus bukti, terputus dalil, kesaksian biaisar mauna, dengan sesuatu yang ringan, dengan sesuatu yang sepele. Fa idza qala, maka jika dia berkata, innallaha ta'ala la tadhurruhu dhunub, sesungguhnya Allah tidak akan mendapatkan malapetaka atau bahaya dengan dosa. Walatan fa'uta'a, dan tidak akan mendapatkan kemanfaatan Allah dengan ketaatan. Wahuwa ghaniyun anni, dan Allah tidak butuh dari kita, dari kami, dariku. Wa'an amali, dan dari amal perbuatanku. Fagullahu sadaqta, maka katakan kepadanya, yaitu orang-orang yang tertipu dengan angan-angan, sadaqta, kamu benar. Walakin adzunub tadzurruk wa ta'at tanfa'uk, akan tetapi dosa-dosa itu membuat kamu celaka, dan ketaatan memberikan kemanfaatan dan faedah untukmu. Wa anta faqirun ilal amali salih, dan engkau butuh kepada amal saleh, amal baik. Sumagullahu, kemudian katakanlahu kepadanya, uq'ud anil kasbi wal haraka wa sa'il ma'ash, duduklah kamu, janganlah kamu bekerja, janganlah kamu bergerak atau berusaha untuk mencari kehidupan, bekerja dan semisalnya. Fa innallaha ta'ala gaddamina laka rizq, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanggung dan menjamin untukmu rezeki. Wa khazainus samawat wal ard fi qabdatih, apapun yang ada di langit dan bumi berada di dalam kekuasaan Allah, berada di dalam wewenang Allah. Fasaufa yaguru lak, maka orang yang tertipu dengan angan-angan akan berkata, akan menjawab, sadaqta, kamu benar. Walakin la budda min as-sa'i wal haraka, akan tetapi harus ada upaya, harus ada usaha untuk mendapatkan kehidupan di dunia. Wa kallama ra'aina sya'an yahsulu bidzalik, sangat sedikit kita perhatikan, kita lihat orang yang mendapatkan tanpa adanya usaha atau upaya. Fagullahu, kembali katakan lagi kepadanya, inna dunya allati amarakallahu bitarkiha, sesungguhnya dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu meninggalkannya, menghindarinya, menjauhinya. Wa nahaka, dan Allah melarang kamu, anir raghbati fiha, cinta dari dunia. Wa dhamina laka qadral kifayah, dan Allah menjamin sesuai kebutuhan untukmu daripada dunia. La tahsul, kamu tidak akan bisa mendapatkan, illa bisa'i wa talab, kecuali dengan upaya dan mencari. Wal akhirah, dan akhirat yang Allah menginginkan kamu mencintainya dan memerintahkan kamu mencarinya dan menyampaikan kepadamu di dalam kitabnya lewat lisan nabinya, bahwasanya kamu tidak akan bisa selamat di dunia daripada azabnya Allah, di akhirat tidak akan selamat di akhirat daripada azabnya Allah, dan menjadi orang yang beruntung dengan pahala Allah sehingga kamu berusaha untuk mendapatkannya, semangat di dalam mencarinya, akan tetapi kami melihatmu menyia-nyiakannya, tidak bekerja, tidak mencari untuknya. Fama anta illa syakun murtab, maka engkau adalah orang yang ragu dan diragukan, atau orang ahmak maghrur, orang yang bodoh tertipu. Dengan apa? Dengan bukti apa? Dengan bagaimana cara kamu nanti bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulnya Allah yang telah diutus oleh Allah kepadamu mengajak kamu dari dunia ke akhirat. Artinya menyambung pembahasan sebelumnya. bahwasanya orang yang hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar ingin mendapatkan ampunan, tidak adanya upaya, usaha untuk mendapatkan ampunan itu dengan beribadah, dengan kebaikan dan ketaatan, itu adalah orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Bagaimana orang yang mengenal Allah, para anbiya, para aulia, mereka selalu dibayangi dengan rasa takut. Selalu dihantui tidak diterimanya amal perbuatan. Juga takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga membuat mereka dalam kesehariannya, dalam kehidupannya terus berusaha memperbaiki, memperbaiki dan menangis, menangis. Padahal mereka orang yang lebih mengenal, lebih mengetahui dan lebih memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka menjadi orang yang dalam kesehariannya terus ingin meningkatkan dan memperbaiki ibadahnya, ketaatannya dan kebaikannya. Akan tetapi kita yang tidak begitu mengenal Allah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pengampun, pengasih sayang, rahmatnya luas. Apapun yang kita lakukan, Allah akan siap memaafkan karena beliau adalah Al-Afu, Zat pemaaf, dan yang lain sebagainya. Ini orang tertipu. Orang tertipu. Di pertemuan yang lalu kita terangkan, kita jelaskan. Sebetulnya, orang yang mengetahui kelemahan orang, dia akan lebih ringan, lebih enteng untuk melakukan kesalahan. Karena dia akan mendapatkan maaf dengan mudah karena mengetahui kelemahannya. Misalnya ini, anak mengetahui kelemahan orang tua. Anak itu akan lebih mudah melanggar. Karena apa? Karena dia merasa akan mudah mendapatkan maaf dari orang tuanya karena mengetahui kelemahannya. Itu anak yang kurang dalam di dalam berpikir. Tapi kalau anak yang cerdas, anak yang pintar, dia sekalipun mengetahui kelemahan orang tuanya, yang dia dengannya bisa mendapatkan mudah maafnya, akan tetapi dia melihat rasa sakitnya orang tua. Dia tidak melihat kelemahannya orang tuanya, tapi melihat rasa sakitnya orang tuanya, sehingga dia sekalipun tahu kelemahannya tidak akan mungkin melanggar. Kenapa? Dia tahu akan rasa sakitnya orang tuanya bila ia melanggar. Begitulah para anbiya, begitulah para aulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mereka enggak tahu bahwa Allah itu pemaaf. Bukan mereka tidak mengetahui bahwa Allah itu paling rahmatnya kepada hambanya. Akan tetapi mereka tahu kesalahan yang besar sangat melukai kekasihnya. Sehingga mereka tidak mau melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para nabi tidak mau melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tahu bahwa Allah sangat membencinya, sekalipun mereka tahu bahwa Allah itu pemaaf. Akan tetapi orang-orang bodoh, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang dibodohi dengan setan, dengan hawa nafsunya, mereka terkadang memiliki hujjah. punya dalil. Punya dalil dengan mengatakan kita ibadah ini tidak menambah kemuliaan bagi Allah, katanya mereka. Kita ibadah ini tidak memberikan kemanfaatan kepada Allah. Sama halnya dengan kita berbuat dosa, Allah gak akan mendapatkan bahaya, malapetaka. Lo benar apa yang dikatakan. Alasannya itu benar. Ini terjadi, bukan gak terjadi. Ada di satu desa. Ketika kita menyampaikan, karena mereka tinggal di wilayah dekat dengan para ulama, dengan ustadz, dengan kiai, tapi mereka gak belajar. Ketika kita kasih tahu kesalahan yang mereka lakukan, dan itu mereka lakukan bertahun-tahun, yang mana dengannya mereka harus mengkodoi sholatnya, akhirnya datang mengatakan, loh, Allah itu kan pemaaf. Masa Allah tidak memaafkan kesalahan kita? Selama ini, loh, kesalahan mana yang harus dimaafkan? Kecerobohan yang kita lakukan jadi harus ditanggung jawab dong. Harus tanggung jawab. Untuk maaf, urusan belakang tanggung jawab dulu. Loh, Rasulullah sudah mengatakan dari dulu sebelum kita tahu. Sebelum kita beribadah, Rasulullah sudah mengatakan harus mencari ilmu. Dan ini hidup di lingkungan ulama. Bukan berarti dia gak pernah dengar hadis mencari ilmu. Bahkan mungkin sering, tapi tetap gak mau mencari ilmu. Tetap gak mau belajar. Ketika dikasih tahu kesalahan yang harus ia jalani mengkodoi sholatnya, Allah itu pemaaf. Masa Allah gak memaafkan kesalahan kita ini? Kita gak mengetahui, kita baru tahu sekarang. Soalnya gak ada kiai yang jelaskan. Loh, nunggu kiai yang jelaskan. Loh, kewajiban kita mencari kok. Bukan kewajiban kita didatangi. Bukan kewajiban kita itu didatangi. Oh, kalau anak pengajian, anak musholaku, ya aku gak belajar. Kalau anak pengajian, baru aku teko. Loh, bukan itu kewajibannya. Kewajibannya kita mencari. Imam Malik, ketika seorang raja memerintahkan datang mengajarkan hadisnya di kekerajaan, katanya Imam Malik, ilmu itu didatangi, bukan datang. Kalau kamu mau datang ke sini, raja itu. Digitukan sama Imam Malik. Kenapa? Memang seharusnya didatangi. Bukan mendatangi. Ilmu mendatangi, keliru. Dan kasih tahu ini alasannya seperti itu. Lain apa? Orang bodoh tertipu. Ditunjukkan kebodohannya supaya sadar, enggak mau sadar. Lah karena itu di sini diajarkan oleh Imam Abdullah Haddad. Mereka itu orang tertipu, orang bodoh yang tertipu, mudah mengucapkan bahwa Allah itu pemaaf, Allah itu tidak akan mendapatkan kemanfaatan, keuntungan dengan ibadah kita, ketaatan kita. Allah juga tidak akan mendapatkan bahaya, malapetaka dengan dosa-dosa kita. Apalagi Allah itu tidak butuh dari amal soleh kita. Apakah salah? Benar. Memang Allah gak butuh dari amal soleh kita. Allah juga tidak akan mendapatkan bahaya dari dosa-dosa kita. Begitu juga tidak akan mendapatkan kemanfaatan. Benar, gak salah. Apa yang mereka katakan benar, gak salah. Tapi apa jawaban kita? Jawaban kita gini. Benar, Allah enggak mendapatkan malapetaka dengan dosa-dosa kamu. Tapi kamu akan mendapatkan malapetaka dengan dosa-dosa itu. Allah enggak mendapatkan malapetakanya. Tapi kita ketika melakukan dosa, dapatkan malapetakanya. Dosa itu membahayakan kita. Dengan berbuat dosa, berarti kita jauh daripada rahmatnya Allah. Dengan jauh dari rahmatnya Allah, berarti sangat dekat dengan surganya, dengan nerakanya Allah, dengan azabnya Allah. Wa ta'at tanfa'uka. Ketaatan itu memberikan faedah, keuntungan buat kita. Kalau untuk Allah enggak, tapi untuk kita mendapatkan kemanfaatan. Sehingga kita butuh kepada amal soleh, kita butuh kebaikan, kita butuh keibadah. Benar, Allah enggak membutuhkan, tapi kita membutuhkannya. Akhirnya kita perlu mengatakan kepada mereka, kalau gitu, kalau kamu mengatakan bahwa Allah ini itu dan sebagainya, sekarang kita butuh dengan ketaatan, kita butuh dengan ibadah, kita butuh dengan kebaikan. Karena ketaatan, kebaikan, kemanfaatnya akan kita dapatkan. Dosa membuat kita sedih, membuat kita susah. Kalau pendapat kamu seperti itu, jadilah kamu orang, jangan berusaha untuk mendapatkan dunia. Duduk aja di rumah, jangan keluar. Terus menengetok. Enggak usah berusaha, enggak usah keluar untuk bekerja. Duduk aja di rumah. Apalagi Allah telah berjanji menjamin dan menanggung rezeki setiap hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang atau makhluknya Allah di bumi ini kecuali rizkinya ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu kamu duduk aja, enggak usah keluar. Kira-kira jawaban mereka apa? Jawaban mereka akan mengatakan, benar bahwa kita ini dijamin rizkinya sama Allah, ditanggung sama Allah. Tapi kita perlu usaha, perlu upaya keluar, nyari pekerjaan, ikhtiar. Loh, kalau untuk ibadah enggak ada kata-kata ikhtiar. Kalau untuk ketaatan, kebaikan enggak ada kata-kata ikhtiar. Maksiat enggak ada kata-kata ikhtiar. Tapi kalau urusan dunia, oh pakai ikhtiar. Kita harus ikhtiar, itu perintahnya Allah. Dan yang lain sebagainya. Dan kita jarang melihat orang mendapatkan banyak harta atau yang lain sebagainya tanpa ada usaha. Jarang kita lihat. 1001 ini itu dan yang lain sebagainya. Ini mereka mengatakan seperti itu. Tapi kembali lagi kita perlu mengatakan, bertanya kepada mereka. Bukankah dunia ini, dunia Allah perintahkan kita untuk menjauh dan menghindar. Allah larang kita mencintainya. Jelas dalam ayat Al-Quran. Allah mengatakan, dunia ini apa? Hanya hiasan, tipu daya. Allah mengatakan, dunia ini tipu daya. Hanya hiasan. Hiasan itu kelihatannya bagus. Ketok-etok api. Tapi menyusahkan. Menyusahkan, kenapa? Kita perlu berseni, merawat, dan yang lain. Sebagainya taman, kita buat taman di rumah kita. Hiasan itu untuk rumah. Tapi menyusahkan. Kenapa? Kita harus nyirami, kita harus motong, kita harus merhatikan, ini, itu, dan yang lain. Sebagai menyusahkan, itu hiasan. Dunia juga gitu, menyusahkan. Kelihatannya enak, tapi nyusahno. Karena itu Allah gambarkan dunia itu hiasan. Yang bisa melalaikan kita dari tujuan hidup. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah melarang kita mencintai dunia. Allah memerintahkan kita menghindar, menjauh daripada dunia. Allah memerintahkan kita menjauh, menghindar dari dunia, membenci dunia. Tapi Allah telah menjamin, menanggung ukuran kebutuhan kita. Dijamin sama Allah, usianya sekian, dikasih oleh Allah sekian, dan yang lain sebagainya. Sudah dijamin sama Allah, ditanggung sama Allah. Akhirat, beda. Akhirat diperintahkan kita oleh Allah mencintainya. Kita diperintahkan untuk mencintainya. Allah memerintahkan kita mengejar akhirat. Karena itu di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwa kehidupan dunia ini enggak baik. Akhirat lebih baik. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun wa abqa. Allah mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik dan lebih kekal. Itu berarti Allah memerintahkan kita untuk mencari akhirat mengejar akhirat. Dan itu Allah jelaskan di dalam ayat Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak akan bisa selamat di akhirat daripada azabnya Allah, tidak akan menjadi orang yang beruntung di akhirat dengan pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan, kecuali kalau kita berusaha mendapatkannya, berusaha mengejarnya. Akan tetapi nyatanya kita menyia-nyiakan. Kalau dunia diperintahkan oleh Allah kita menjauh, akhirat diperintahkan kita untuk mendekat. Dunia Allah melarang kita mencintainya, akhirat Allah memerintahkan kita untuk mencintainya. Berarti yang harus kita cari, yang harus kita raih dan dapatkan itu adalah akhirat. Akhirat. Lah akhirat itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan upaya dan usaha. Kalau dunia tanpa usaha, tanpa upaya sudah dijamin, sudah ditanggung sama Allah. Sekalipun kita tidak bergerak, sekalipun kita tidak bergerak sudah dijamin sesuai dengan ayat yang sudah kita sebutkan dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ketika berada di perut ibu 120 hari sudah ditentukan oleh Allah diantaranya apa? Rizkinya. Jadi sekalipun kita tidak mencari, sekalipun tidak bergerak, pasti kita mendapatkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunggu tok itu dapat. Tapi akhirat enggak ada. Enggak ada jaminan dari Allah. Enggak ada jaminan akhirat kita dapatkan dengan duduk saja, enggak bisa. Dan juga tidak ditentukan oleh Allah saat berada di kandungan ibu. Enggak ditentukan sama Allah. Akhirat itu bisa kita dapatkan surganya enggak? Dengan usaha kita. Dengan upaya kita. Sama dengan anak, gak punya rumah dia. Bisa punya rumah kalau dia usaha. Kalau dia gak usaha, gak bisa punya rumah. Ya, rumahnya orang tuanya itu. Rumah orang tuanya itu. Dia gak mungkin bisa. Harus dengan usaha. Lah itu seperti akhirat. Dia kalau usaha, upaya bisa punya rumah sendiri. Beli tanah atau bangun atau beli rumah jadi. Tapi kalau dia tanpa usaha enggak mungkin mendapatkannya. Akhirnya rumahnya orang tuanya, warisan. Itu podo ambek dunyo. Enggak usah upaya sudah dapat rumah. Tapi rumah warisan. Dunia juga gitu. Kita bisa mendapatkannya, rumah warisan, warisannya Fir'aun. Warisannya Qarun. Warisannya Haman, warisannya Namrud. Tapi kita gak akan mungkin mendapatkan surganya Allah, keistimewaan keutamaan dari Allah, kecuali dengan upaya. Tapi orang-orang yang tertipu dengan angan-angannya, dibodohi oleh setan, mereka kalau untuk akhirat, alasan. Tapi untuk dunia, untuk akhirat mengatakan Allah gak butuh dengan amal perbuatan baik kita. Allah tetap akan mulia sekalipun kita gak melakukan ketaatan, kebaikan. Tapi kalau dunia, kebalik, kita harus berusaha. Kalau kita mau jadi orang kaya gak berusaha, gak bisa, harus jadi. Loh gak bisa, itu di akhirat untuk seperti itu sebetulnya. Lah berarti orang ini, orang yang seperti itu adalah orang yang bimbang. Orang yang ragu dalam kehidupannya, bingung dewe. Bingung sendiri, hidupnya ini orang bingung sendiri. Ngene koyo iya ndak, ngene koyo ndak, bingung dewe. Bingung sendiri. Akhirnya dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti orang itu adalah orang yang zalim. Mestinya dia mengatakan harus mencari, harus berusaha itu untuk akhirat, tapi dia pakai untuk dunia. Ini orang zalim. Sama dengan orang zaman sekarang. Mengartikan toleransi. Mengartikan toleransi tanpa ilmu dia. Mengartikan toleransi tanpa ilmu, tapi dengan akalnya. Lah kalau dengan akal, tidak sesuai dengan ilmu, ya salah. Toleransi itu harus kita pahami dengan ilmu. Dari Al-Quran bagaimana, dari hadis bagaimana, dari para ulama bagaimana. Bukan akalan-akalan kita. Lah sekarang enggak, orang-orang zaman sekarang. Toleransi dengan akalnya. Ya salah kabeh. Keliru semua. Kenapa? Mengartikan toleransi dengan akal tanpa didasari Al-Quran ataupun hadis. Keliru. Kita mengatakan itu benar atau itu salah harus ada dasarnya, bukan asal-asalan ngomong. Orang zaman sekarang enggak. Main akal, gawe akal tok wis. Enggak pakai hadis, enggak pakai Al-Qur'an atau yang lain sebagainya, pakai akalnya. Wah, akal ya itu menurut logika enggak melebu blas ini itu dan yang lain sebagainya. Ah ini. Ini orang yang bingung ini. Orang yang bingung. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lah terus. Padahal Allah memerintahkan Nabi, mengutus Nabi Muhammad kepada kita, itu membawa kita dari mana? Dari dunia ke akhirat. Bukan dari akhirat ke dunia. Allah mengutus Nabi Muhammad, menarik kita, mengajak kita, menyeruh kepada kita dari dunia ke akhirat. Nah kita enggak, maunya terbalik. Kita maunya Nabi mengajak dari akhirat ke dunia. Loh. Ini kekeliruan yang sangat besar. Nah ini dimiliki siapa? Siapa yang keliru? Yaitu orang-orang yang memiliki angan-angan, yang tertipu dengan angan-angannya. Karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam dirinya daripada ilmunya Rasulullah SAW. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari tipu daya hawa nafsu kita, dari tipu daya setan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dari kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran, dan kezaliman, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita di dunia, di barzah, dan di akhirat daripada azabnya, daripada kesusahan dan kesedihan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistimewaan, keutamaan, kesenangan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.